Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min 'ibadihi liada'i afdhali tha'at wa iktisabi akmali sa'adat. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi alanjumin nayyirat salatan wa salamu daimaini ma damatil ardu was samawat amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ja'alna mimman idha u'tiya syakar wa idha ibtuliya sabar wa idha athna bastaghfar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fiqha amma ba'd. Qala al-Imam Taqiyuddin al-Hisni rahimahullahu ta'ala qala wa yatayammamu li kulli faridatin wa yusalli bi tayammumin wahidin man syaa'a minan nawafil ma syaa'a minan nawafil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. والصلاة والسلام على نبينا نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. التيمم لكل فريضة. عليكم السلام. تيمم untuk setiap fardhah. Yani maksud dengan fardhah di sini adalah salat fardu atau yang semakna dengannya. Salat fardu atau yang semakna dengannya. Qala al-muallif rahimahullah wa yatayammamu li kulli fardhatin wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa'a min an-nawafil. Dia bertayamum untuk setiap solat fardu, single solat fardu, dan solat dengan satu tayamum sebanyak apapun yang dia inginkan dari solat-solat nafilah. Maka di sini ada tafriq antara faridah dengan nafilah. Gimana Pak Irman? Kaifahalukum Pak Irman? Udah sehat Pak? Masya Allah. Jangan lupa nge-like video ini Pak. Walaupun hadir tetap nge-like. Jangan lupa jempolnya. Support Anda dengan nge-like. Ya, wa yatayammamu li kulli faridatin wa yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa'a min at-tayammum min an-nawafil. Maka dalam madhab Syafi'i keumumannya mereka mentafriq membedakan antara faridah dengan nafilah dalam urusan bertayamum untuknya. Jadi nafilah ini lebih ringan. Salat nafilah lebih diperingan dibandingkan dengan salat faridah dengan dalil-dalil dari madhab Syafi'i. Ya, tafadhal iqra. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala la yusalli bitayammumil wahidi illa faridatan wahidah. واحتج له الرافعي بقول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة وسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء. استمر. نعم. روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. رواه البيهقي بإسناد صحيح لكن خالفه ابن خزيمة وأحسن. أحسن. قال الشارح تقي الدين الحسني رحمه الله لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة. يعني واضح إن شاء الله. واحتج له الرافعي بقول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا مكتوبة واحدة. Termasuk dari sunnah, maksudnya sunnah di sini dari manhaj yang benar, bahwa dia tidak salat dengan tayamum kecuali untuk satu salat wajib aja, satu salat fardu saja. Tapi riwayat ini riwayat yang dhaif. Disebutkan di sini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, At-Tabrani, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi dan kesemuanya. Dan riwayat ini dinilai dhaif. Walaupun ini sebatas athar sahabi, tapi tetap perlu ada penilaian tentang salatnya dhaif. Wasunnatu fi kalamin sahabi. Nah, di sini Al-Hisni rahimahullah beliau berusaha untuk menafsirkan sunnah yang mana ini kalam sahabi, sekiranya ini sahih riwayatnya. Sunnah dalam kalam as-sahabi tansarifu ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dialihkan pemaknaannya menjadi sunnahnya Rasul, karena sahabat itu tidak menciptakan syariat. Perhatikan, kalau mereka mengatakan ini sunnah, maka kembali ke akarnya mereka, yaitu ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wa fi isnadihi syai, ada something dalam sanadnya. Jadi ketika ulama mentakbirkan wa fi sanadihi maqal, wa fi sanadihi syai, ya, wa fi sanadihi nazar dan semisal itu, maka ia menunjukkan ada muskilah di sini yang di bawah derajat hasan sanadnya. Dhaif, tapi kedhaifan yang tidak munkar gitu ya, kedhaifan ringan. Karena kalau memang itu sangat dhaif atau maudhu' bahkan, ya pasti penulis akan menyebutkan yang seperti itu gitu loh. Nah, tapi di sini ada bahasa yang halus dibandingkan mengatakan wa huwa dhaif misalnya, atau wa fi sanadihi dhaif. Maka yang lebih ringan daripada itu adalah wa fi sanadihi maqal, wa fi sanadihi syai, gitu kan? Itu lebih ringan, lebih halus. Ya. Naam, rawal Baihaqi 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala, Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan dari Ibn Umar bahwasanya beliau berkata, "Ya tayammamu li kulli salatin wa illam yuhdith." Hendaknya dia bertayamum untuk setiap salat, li kulli salatin. Tapi li kulli kull umum, untuk semua salat walaupun dia tidak berhadas. Apakah gambarannya kemudian setiap salat baik fardu atau nafilahnya atau fardu saja? Kalau dalam pemahaman mazhab Syafi'i yang dimaksud li kulli salatin ini am urida bihil khas, yaitu li kulli salatin makrubatin. Iya. Karena la yutasawwar, tidak tergambar dan tidak teriwayatkan untuk setiap single salat habis salat zuhur, salat ba'diyah. Salat zuhur okay, tayamum. Apakah habis itu mau salat ba'diyah tayamum lagi gitu. Gitu kan? Maka maksud di sini likulli salatin makrubatin. Ditakwilkan seperti itu, ya. Rawahul Baihaqi bi isnadin sahihin lakin khalafahu Ibnu Khuzaimah. Al-Baihaqi ulama muntasirul madhab dari segi muntasir madhab Imam Al-Baihaqi rahimahullah dari segi hadis terutama dan dalil. Ya, beliau memiliki beberapa kitab hadis bersanad. Begitu pula Ibnu Khuzaimah sebelumnya adalah ulama mazhab Syafi'i. Ya. Tapi Al-Baihaqi lebih ke Asy'ari, Ibnu Khuzaimah lebih ke Sunnah, Ahlussunnah. Ya, tentu keduanya ulama besar, baik ulama dari segi mazhab Syafi'inya atau dari segi ulama kaum muslimin. Ya. Lakin khalafahu Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah walaupun tidak dikenal sebagai murni, maksudnya tidak dikenal sebagai mujtahidnya mazhab Syafi'i, tetapi tetap tergolong sebagai ulama Syafi'iyah. Artinya hal ini sekalipun menjadi pandangan dominan mazhab Syafi'i dan yang masyhur darinya, melainkan tidak semua ulama Syafi'iyah menyetujui bahwasanya setiap salat fardu harus tayamum. Enggak semua ulama Syafi'iyah, baik dari kibarnya ataupun ghairu kibar dari ulama Syafi'iyah. Ya. Baik, selamat. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ahsanu ma yahtaju bihi qawluhu ta'ala idza kumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum ila qawlihi fatayammamu awjaba al-wudu'a wa tayammuma li kulli salatin wa kana dhalika thabitan fi ibtida'il islami thumma kharaja al-wudu'u bi fi'lihi sallallahu alayhi wa sallam fa innahu salla yawm al-fathi khamsa salawatin bi wudu'in wahidin hadithun sahihun rawahu ibn Umar fa baqiya tayammumu bi muqtadal ayah wa la yumkinu an yuqasa at-tayammumu 'ala al-wudu'i li anna at-tayammuma taharatun daruratan la yarfa'u al-hadath la li anna at-tayammuma taharatun daruratan si boleh taharatun daruratan boleh ya. لأن التيمم طهارة ضرورة لا يرفع الحدث لما مر لما مر من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أصليت أصحابك وأنت جنوب. طيب. وأحسن ما يحتج به قوله تعالى. Beliau kemudian beralih ke hujjah dari segi istidlal. Kalau sebelumnya hujjah dari segi mantuk al-athar, ya, mantuk al-athar maksudnya apa? Jadi ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu apa yang jelas ternaskan. Tapi ini dari atharnya Ibnu Umar. Kalau dari athar yang al-Baihaqi sebelumnya, athar yaitu perkataan Ibnu Abbas, maka itu ditahqiq sanadnya dhaif. Taib. Sekarang ada atharnya Ibnu Umar, ya. Dan Ibnu Umar itu kadang-kadang termasuk yang agak tasyadud dalam mengikuti sunnah, ya. Tasyadud dalam artian positif, ya, bukan dalam artian buruk. Tetapi pun atharnya Ibnu Umar diselisihi oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Artinya di sini Al-Hisni rahimahullah berusaha untuk mengalihkan mana yang lebih ahsan dari segi hujjah, karena hujjah yang dipakai dengan athar Ibnu Umar pun tidak disepakati oleh seluruh Syafi'iyah. Walaupun mantuknya itu mantuk ma nutiqa bihi, yaitu yatayammamu li kulli salatin, itu wadih gitu loh. Tapi kok dari mazhab sendiri juga ada yang tidak mengikuti. Taib. Wa ahsanu ma yuhtaju bih, paling baiknya dari segi hujjah. Nah, ini kalau tadi mantuq al-lafz, sekarang menuju mafhum al-lafz awil ma'na. Wa ahsanu ma yuhtaju bihi qawluhu ta'ala idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa masahu bi ru'usikum wa aydiyakum aw arjulakum ila al-ka'bayn ila qawlihi nanti ada fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya. Dan kerap kali mantuk itu lebih mudah dipahami daripada sisi mafhum, karena mafhum itu harus menggali makna. Kalau mantuk jelas, misal ana adribuka, ini khalas mantuknya apa? Ana, antum dipukul sama ana, khalas. Tapi mafhum itu ada mafhum muwafaqah, ada mafhumul ima, ada mafhum mukhalafah. Jadi pemahaman dan apa yang diistinbatkan dari nas tersebut, gitu loh. Nah, di sini jelas fatayammamu wakil disuruh tayammum, tapi bagaimana kita mengorek faedah dari lafal fatayammamu ini difahami dengannya, karena dia disandingkan dengan wudu, difahami dengan penyandingan tersebut bahwasanya tayammum ini disyariatkan untuk setiap salat fardu. Maka dikatakan di sini fatayammamu, maka bertayamumlah kalian, kata Allah Ta'ala, itu di ayat yang sama dengan ayat wudu, ayat yang sama. Idza qumtum ila sholati, jika kalian mau sholat. Ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Itu. Khalas, itu wudu. Terus nanti kalau ada kalimat fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau misal kalian lagi sakit dan enggak bisa, maka kalian tayammumlah. Maka kata taqrid al-hisni gimana? Aujaba al-wudu'a wa tayammuma li kulli salatin. Di ayat ini zahirnya adalah Allah Ta'ala mewajibkan wudu dan tayamum untuk setiap salat. Bagaimana antum memahami zahirnya dari kalimat apa? Idza qumtum ila salati. Jika kalian hendak salat. Jika kalian hendak salat berarti setiap salat. Paham enggak sini? Ya, dan as-salat di sini yaitu segala jenis salat. Segala jenis salat. Tapi kalaupun di ini kan umum, dikhususkan salat di sini urida bihil khas, yaitu salat maktubah maksudnya. Ya kan? Kan jelas gitu ya. Enggak mungkin setiap mau salat salat apapun harus wudu dulu, enggak kan ya? Enggak kan, dari awal Islam enggak gitu. Mau salat sunnah wudu dulu. Enggak teriwayatkan begitu. Habis salat zuhur, nih, salat qabliyah zuhur wudu sebelumnya. Ya. Habis itu kan qabliyah, habis itu salat zuhurnya. Wudu maning. Keluar lagi. Begitu di Istiqlal lagi. Atau di Madinah, jauh lagi. Ya, enggak gitu. Melainkan idza qumtum ila sholati, as-salat yang maksudnya sini as-salat al-maktubah, oke? Kemudian wa kana dzalika thabitan fi ibtida'il Islam. Hal yang masyru' dan ada di awal-awal Islam. Lalu dicek itu nyala enggak ini ya. Apa namanya? Speaker. Enggak, lewat. Wa kana dzalika thabitan fi ibtida' Islam. Dalam permulaan agama, permulaan dakwah Islamiyah itu ada seperti itu, setiap mau salat fardu apa namanya? Wudu atau tayamum. Thumma kharaja al-wudu'u bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wudu keluar dari peraturan ini, yaitu sudah tidak menjadi kewajiban setiap mau sholat fardu lagi, karena Rasulullah SAW melakukan hal tersebut dengan apa? Fa innahu shalla yawmal fathi khamsa salawatin bi wudu'in wahidin. Karena di hari Fathu Makkah Rasulullah pernah melakukan apa? Salat sampai 5 salat fardu dengan satu wudu. Oke, hadis sahih riwayat Abu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Fa baqiya tayammumu bi muqtabal ayat. Maka tayammum tetaplah kembali kepada keaslian mafhum dari ayat ini. Konsekuensi ayat ini masih tetap. Jadi tadinya sama-sama apa? Sama-sama diwajibkan sebelum sholat fardu. Antum gak bisa wudu, maka tayamum setiap sebelum sholat fardu. Oke. Tapi di Fathu Makkah kemudian Rasulullah melakukan hal yang seolah melanggar itu. Artinya apa? Dilinggari untuk wudu boleh, tidak seperti itu. Tidak harus setiap mau sholat fardu antum wudu, enggak harus habis itu. Tayamum tidak ada dalil khusus seperti wudu ini. Paham enggak di sini, Khon? Wala yumkinu an yuqasa bi tayammumi al-wudu. Baik. Itu dalil pertama, ikhwan, dalil pertama. Ya. Kalau kemudian ditanya Tapi kan bisa saja dikiaskanlah tayamum itu dengan wudu. Ketika wudu itu diperbolehkan tidak untuk setiap sholat fardu, maka kenapa enggak dengan tayamum? Kan sama-sama bersuci dari hadas, gitu kan? Maka dijawab oleh mazhab Syafi'i, enggak. Wala yumkinu an yuqasa tayamum ma'al wudu. Tidak mungkin tayamum dikiaskan dengan wudu dalam konteks ini. Gimana? Faham enggak? Hah, gimana? Gimana? Faham? Ana ulangi? Ulangi? Jadi pertama-tama, ayat ini tentang wudu dan tayamum. Diklaim di sini awal Islam, awal syariat wudu itu diharuskan untuk berwudu dan atau tayamum setiap sebelum sholat fardu. Oke? Okay? Sampai sini paham? Nah. Namun syariat tersebut kemudian diubah, berubah dengan diriwayatkannya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam seharian full 5 waktu sholat fardu itu beliau hanya pakai 1 kali wudu saja, maksudnya mungkin di sholat subuh wudu, sebelum sholat subuh wudu, sholat subuh terus enggak batal wudunya sampai zuhur, tetap dengan wudu versi subuh, asar begitu, maghrib begitu, isya begitu. Artinya beliau enggak wudu untuk setiap sholat fardu yang 5 itu, cukup sebelum subuh sampai maghrib sampai isya-nya juga pakai wudu bekas subuh tadi. Paham di sini, kan? Maka dengan perbuatan Nabi tersebut kan seolah-olah kontras dengan pemahaman dari ayat ini, harus setiap sholat, setiap musholat. Maka diperbolehkanlah kemudian seseorang sholat fardu 5 waktu dengan 1 kali wudu. Arti lainnya tidak diwajibkan dia wudu untuk setiap sebelum sholat fardu. Gimana? Saya paham. Adapun tayamum, tidak ada kenyataan yang diriwayatkan seperti kenyataan wudu tersebut. Hah? Gimana? Berarti tayamum ini kembali ke aslinya, yaitu diharuskan untuk setiap sholat sebelum sholat fardu. Tapi kemudian kan ditanggapi oleh ulama lain, wahai Syafi'iyah, bagaimana kalau misalnya wudu tayamum ini dikiaskan dengan wudu sehingga hukumnya sama, yaitu diperbolehkan atau tidak diwajibkan tayamum untuk setiap sholat fardu sama. Kenapa enggak? Kan sama-sama sebab jami'nya itu adalah taharah, ya kan? Samain aja. Apalagi ini kan satu ayat tadinya gitu. Maka dijawab oleh Syafi'iyah, la yumkinu an yuqasa tayammumu 'alal wudu. Enggak mungkin tayamum bisa dikiaskan ya seperti wudu. Ya. Kenapa begitu? Kembali ke asal dari pemahaman Syafi'iyah terhadap hakikat dan fungsi tayamum. Li'anna tayammuma taharatun daruratan atau taharatu daruratin, boleh. La yarfa'ul hadas. Karena mengkiaskan tayamum dengan wudu ini qiyas ma'al fariq, dan enggak bisa dijami', enggak bisa ada rabit antara keduanya. Iya, kedua-duanya sama-sama masuk bab taharah. Tetapi secara fungsi keduanya berbeda, maka tidak bisa disamakan. Taharah rafi'ul hadas. Tapi tayamum dia enggak. Wudu itu taharah adiyah seperti asliyah gitu, taharah asliyah. Tapi tayamum taharah daruriyah. Ketika memang mepet tidak memungkinkan untuk wudu dan seterusnya. Ini sudah beda di satu poin. Poin kedua, menurut Syafi'iyah taharah la yarfa'ul hadas. Sementara wudu yarfa'ul hadas. Gimana? Faham di sini? Makanya tidak bisa tayamum diqiyaskan terhadap taharah dengan adanya fariq ini, dua fariq ini, yaitu tayamum ini taharah daruriyah bukan asliyah, sementara wudu taharah asliyah. Ini sudah beda. Dan dari segi fungsinya wudu taharah yarfa'ul hadas. Sementara tayamum la yarfa'ul hadas. Baik, itu dah alasannya, ikhwan. Alasannya seperti itu. Ya. Lima marra min qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Al-As. Dari mana Syafi'iyah mereka mendapatkan hujah bahwasanya tayammum la yarfa'ul hadath? Dari mana mereka mendapatkan hujah tersebut? Ya, tolong amin. Dari mana? Dari dalil berikut. Lima marra min qawlihi li Amr bin Al-As, asallaita bi ashabika wa anta junub. Apakah kamu, masya Allah, Miftah, masya Allah, ya saudara, ada beliau, masya Allah. Ada ikhwan, ustaz sebenarnya beliau tinggal di Qatar, itu memberikan buat antum mesen 6 parfum racikan ana yang kata Dika terlalu manis. Coba 3 aja mana tadi? Udah dikasih. Udah. Ana enggak tahu antum suka atau enggak, ana enggak peduli. Yang penting dibeli udah kalah sama orang. Tapi sisanya ini Rofi sama ini. Antum Enggak usah. Antum pakai madu aja nanti kalau sempat. Manis insyaallah. Manis lengket. Lebih kental daripada parfum ana insyaallah. Antum pakai ini adonan donat. Enggak ada Abu Maryam, mana enggak ada poin buat anak bule itu, hilang lah sama Abu Maryam, enggak ada. Lagi sakit ya, izin. Itu korinnya itu yang aku temuin itu. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Baik, lanjut. Lima marro. Apa dalil Syafi'iyah mereka apa dalilnya mereka menyatakan la yarfa'ul hadath, bahwa saya tayamum itu tidak mengangkat hadath? Ini dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah pernah dibacakan. Nabi sallallahu berkata kepada Amr bin As, ini di perang di malam satu hari di setelah malam hari ya, pagi-pagi gini ya. Di perang Dzatul Salasil. Ya. Mulai. Langsung kabur dia. Karena perempuan itu betina, kau yang jantan ngumpul itu, sengaja ngumpul di situ, sengaja banget ya. Nah, di sini berkata kepada Amr bin As, jadi Amr bin As ini junub, ya. Kemudian beliau tidak mandi junub, melainkan beliau tayamum, ya tayamum. Maka Nabi SAW dan kemudian sholat dengan kaum muslimin. Maka Nabi SAW mengomentari perbuatan beliau itu. Nabi SAW tahu bahwa saya beliau junub dan ternyata tayamum, tidak wudu, tidak mandi. Maka apa kata Nabi? Asallaita bi ashabika wa anta junub. Apakah kamu sholat dengan sahabat-sahabatmu dalam keadaan junub? Nah, gitu ya. Terfahami oleh ulama Syafi'iyah rahimahullah bahwasanya statement Rasulullah wa anta junub menunjukkan bahwasanya Ibnu Umar Amr bin Al-As ini masih statusnya junub, bukan tahir. Gimana, paham? Masih junub, bukan tahir, walaupun sudah tayamum. Maka pemahaman di sini apa? Tayamum tersebut tidak mengangkat hadas junub. Tidak mengangkat hadas junub. Dan statusnya berarti masih junub. Buktinya statement Nabi wa anta junub. Gimana? Benar ya? Maksudnya mafhum ya? Apakah kamu sholat bi ashabi kau anta junub gitu kan? Ah, gimana? Ada enggak yang nyangkut di hati antum? Enggak ada. Jelas ini clear? Jelas. Tapi ini enggak disetujui oleh ulama selainnya. Maksudnya bukan hadis ini yang enggak disetujui, bukan. Pemahaman terhadapnya. Ya, kalau enggak setuju sama hadis ini ya kafir dong. Pemahaman pemahaman Syafi'i terhadapnya. Memang kalau dipotong sampai sini toh ya itu pemahamannya sahih gitu, kayak gitu. Cuma kalau diterusin ada perkataan Ibnu Umar, ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Penyayang. Ketika itu berarti Ibnu Umar sedang ada uzur, mungkin luka atau lainnya, sehingga tidak memungkinkan dia untuk mandi junub. Faham gak di sini, kawan? Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah, di sini kalau diterusin berarti beliau Amr bin As tayamum ada enggak sebabnya? Karena darurat kan, enggak memungkinkan dia untuk beliau untuk mandi junub, oke? Okay? Dan alasan darurat tersebut baru diucapkan setelah vonisnya Nabi, setelah pertanyaan Nabi SAW, pertanyaan istifham inkari ini. Kamu sholat sama sahabat-sahabatmu dalam keadaan kamu junub? Gitu loh, faham? Berarti alaihi salatu wassalam, Nabi kita SAW, beliau belum mengetahui alasan Ibnu Umar tayamum. Berarti Amr bin As. Baru kayak ini apa anak sekarang kayak ini ketika Miftah datang gitu. Tadi enggak, anak lengkap komplit. Iya. Anak merasa terganggu dengan kehadirannya gitu. Ya, gimana? Paham ya? Assallaita bi ashabika wa anta junub. Dan ini istifham inkari, artinya bukan vonis. Ya, seperti ada kepengingkaran gitu, tapi ada istikhbar, istifham. Kok bisa? Gitu. Ada apa gitu kan? Tapi coba diterusin. Bukankah Allah Ta'ala, ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Penyayang terhadap kalian. Berarti ada uzur beliau. Oke. Okay. Kemudian apa kata Nabi SAW? Apakah Nabi meneruskan statementnya anta junub? Enggak. Fadhahikan Nabi SAW. Nabi SAW pun tertawa dan tidak mengucapkan apa-apa lagi. Berarti iqrar. Nabi SAW mengiqrarkan perbuatan Amr bin Al-As. Fadhal, kalau gitu ya udah. Nah, sebagian ulama memahami kelengkapan hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya tayamum enggak rafi'il hadas. Nah, ini kan justru menjadi rafi'il hadas. Justru ini dalilun lana gitu kata ulama yang tidak sependapat dengan Syafi'i. Faham enggak antum? Gimana ikhwan? Dalam satu dalil aja gitu memahaminya dengan konsep berbeda. Syafi'iyah fokus di as-salaita bi ashabika wa anta junub, itu fokus di situ. Hatta diselesain sini aja udah fokusnya. Wa anta junubnya itu fokusnya. Jadi menitik beratkan di wa anta junub. Tapi ulama lain menitik beratkan di apa setelah kalimat ini? Nah, iqrarnya Nabi SAW kemudian. Kan zahir, kalau kita lihat zahir dari istifham inkari Nabi SAW adalah seolah-olah mengatakan sholat antum itu tidak sah. Tapi kan tetap sah, karena Nabi SAW tidak melarang, tidak menyuruh mengulangi sholat. Berarti di sini kata Syafi'iyah, ini tayamum la yarfa'ul hadas walakinahu yubihu sholat. Karena Nabi SAW tidak melarang, itu yang kata anda tadi. Walaupun Syafi'iyah melanjutkan hadis ini, tetap pemahaman mereka ke situ. Ujung-ujung tayamum la yarfa'ul hadas walakinahu yubihu sholat. Membolehkan sholat, membolehkan tawaf, membolehkan masul mushaf, ya, karena darurah, taharah daruriyah. Kaif? Faham di sini, kawan? Okey. Ah, fadhol, istighfar. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa dhahaba al-muzaniyu ila annahu yajma'u bitayammumin wahidin fara'idha wa nawafilah, wa huwa bina'un minhu ala aslih, wa huwa anna tayammuma yarfa'u al-hadath, wa huwa mardudun bima marra, fa'ala sahihi la yajma'u baina faridataini sawa'un kanatil faridatani muttafiqaini kasolataini muttafiqataini. Benar? Muttafiqataini di situ gimana? Enggak ada tamar butuhnya, enggak ada tamar tanya. Dia sebagai khabar untuk faridah khabar kanat dan itu muannas muttafiqataini. Assalamualaikum. Sawa'un kanatil faridhatani muttafiqataini kasolataini au mukhtalifataini kasolatin wa tawafin, wa sawa'un kanata maqdiyataini au hadiratan wa maqdiyatan, wa sawa'un kanata maktubatan wa manzuratan au manzurataini, wa fi wajhin yajma'u baina manzuratin wa maqdiyatin, wa fi akhar baina manzurataini, wa fi wajhin syadz yajuzu fi fawaita wa fa'itatin wa muaddatin. Kelas, oke, okay, di situ nggak nyambung wasabi, nggak nyambung ya. Wadhahab al-qal al-mu'allif rahimahullah, qal al-syarih rahimahullah ta'ala, wadhahab al-muzaniyu ila annahu yajma'u bitayammumin wahidin faraidha wa nawafila. Al-imam al-muzani rahimahullah, salah satu murid besar Imam Syafi'i, ya, itu lebih condong ke pendapat, lihat ini pendapat aja menyelisih ini, bahwasanya boleh yajma'u bitayammum min wahidin faraidha wa nawafil, lebih liberal lagi gitu loh, jauh liberal. Fadl faraid berarti kan apapun itu fardunya, berapapun itu, wa nawafil apalagi sunah-sunahnya, wa huwa bina'un minhu ala aslihi, ini karena pendapat tersebut terbangun di asalnya beliau, yaitu asal di sini kaidahnya beliau, dobitnya beliau, dobit fiqhi beliau, dan juga ulama lain sebenarnya, dobit fiqhi beliau untuk urusan tayamum, bahwasanya at-tayamum yarfa'ul hadath, bukan sebatas yubihu shalah bar belaka, tetapi yarfa'ul hadath, bahkan itu pendapat yang anda lebih condong padanya gitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i sendiri juga ada yang mempunyai dhabit ini. Ya, kalau ditanya apakah tayamum yarfa'ul hadas au yubihu shalah semata, dalam mazhab Syafi'i gimana? Keumuman Syafi'iyah yubihu shalah doang. Tapi ada enggak di antara Syafi'i yang berpendapat yarfa'ul hadas ini di antara yang ulama besar ini? Ya konsekuensi kalau dibilang yarfa'ul hadas ya khalas. Ya kafir, udah sholat fardu atau nafilah semuanya satu tayamum, udah satu tayamum udah mencakup apa aja, udah antum sudah statusnya bukan lagi berhadas, tapi dengan syaratnya saat sahnya tayamum, ya enggak serta merta ada air terus enggak ada penyakit enggak ada apa, tayamum wah semalas lah tayamum aja, ya enggak gitu, biar faul hadas. Tapi kata Al-Hisni rahimahullah, wa huwa mardudun bima marra, tapi itu tertolak dengan alasan-alasan sebelum ini. Dari tadi ya Umar bin Al-As, ya. Maka dari dhabit Syafi'iyah ini bahwa tayamum la yarfa'ul hadath, yubihu shalah wa la yarfa'ul hadath, takhrij dari dhabit ini apa? Fa'ala as-sahih, menurut pendapat yang as-sahih, as-sahih dalam madhab. As-sahih dalam madhab berarti kalau pendapat Al-Muzani ini bukan sahih. maka takhrijnya adalah la yajma'u baina al-faridot baina faridotaini. Tidak bisa tayamum itu dengan satu tayamum menjama' untuk dua faridah. Kemudian dirinci lagi, sawa'un kanatil faridatani muttafiqataini ka salataini au mukhtalifataini ka salatin wa tawafin. Baik, dua kewajiban tersebut itu muttafiqain, seperti sama-sama dua salat fardu, atau mukhtalifatain, seperti salat dan tawaf, karena tawaf ini dikiaskan dengan salat dengan syarat sahnya yaitu tahir, sama seperti salat ya. Salat dengan tawaf enggak boleh dengan satu tayamum dalam mazhab. Maka gambarnya gimana ikhwan? Gambarnya gimana? Antum umrah nih, ya kan? Kan biasanya dari hotel. Ya, semoga Allah Ta'ala memudahkan Anda dan antum insyaallah umrah tahun 2021 ya insyaallah. Karena kalau 2020 enggak mungkin. Bentar lagi selesai kan, udah gitu jemaah Indonesia belum boleh ke sana. 2022, kalau enggak 2022 enggak apa-apa lah. Kalau enggak 2023 ya, terus aja gitu ya. Misalnya antum dari hotel. Ya, bayangin aja yang belum merasa, tetap bayangin aja enggak apa-apa. Dari hotel dekat Masjidil Haram. Ya, enggak nyampe sekilo, cuman berapa meter ya? 100 meter lah misalnya. Dari Masjidil Haram. Ya, antum tayamum. Apa sebab antum tayamum? Misalnya dingin yang sangat, misalnya. Oke, dingin yang sangat. Khawatir kalau antum, dan itu musim dingin. Khawatir kalau antum wudu bermadarat, misalnya. Padahal di hotel ada air hangat. Alasan aja. Gak deh, gak jadi, nggak boleh. Gak, misalnya. Ya ada luka lah atau apalah pokoknya. Udahlah, nggak usah dipikirin kenapa gitulah. Pokoknya entah ya, ada repot soalnya ya. Itu kan urusan antum, bukan urusan ana. Ya, kemudian tayamum, ya, tayamum. Jalan kemudian, jalan ke Masjidil Haram 100 meter. Ya, kan dia mau ngapain? Tawaf dulu deh. Ya, tawaf. Ya, ini salat subuh nih, mau salat subuh. Tawaf sab'atu ashwat, tujuh putaran. Itu kan sudah habis. Tapi itu tawaf sunnah, apa? Enggak, bukan tawaf sunnah, jangan tawaf sunnah. Ini tawaf umrah. Enggak tadi tawaf sunnah. Jangan. Karena ini kan contohnya kan ini faridatan, ya kan? Tawaf umrah. Kan dia antara rukunnya kan tawaf, antara rukun umrah tawaf. Tawaf dia. Dia tawaf, ya. Nanti kan habis itu kan sa'i kan. Tawaf 7 di sekitarin Ka'bah itu. Sampai 7. Ya. Kemudian dia kan subuh tuh. Kan ada salat dekat makam Ibrahim. Seberangnya salat sunnah. Habis itu dia sa'i kan, azan subuh. Tadi sunnah apa salat sunnah dan juga azan subuh qabliyah fajar. Sunnah ya, sunnah. Masih boleh enggak dengan tayamum itu? Hah? Kan bukan faridotan. Tawaf sudah selesai. Ini sunnah fajri, sunnah fajar. Bentar lagi qomat. Salat subuh. Harus tayamum. Ya kan? Harus tayamum. Dengan sa'i dan thayyibah. Dan dengan syarat ghubar, ada bekas. Maka dia harus mencari apa? Debu. Nah, carilah tuh debu di mana. Ayo. Di lantai-lantai enggak ada debu. Kaki bersih. Kalau minjem kaki orang Afrika misalnya. Ya. Dikasih, dijerotin ke kepala kayak. Nah, gimana? Seperti itu gambarannya. Wasawun kanata maqdiyataini. Meskipun misal kedua faridah tersebut adalah salat qada, salat qada. Salat qada ini yang dimaksud kalau misalnya ketiduran ya, mengkodok karena apa? Entah karena emang dia tadi salat tidak sah atau apa gitu. Dia kodok salat di lain waktu, di luar waktunya. Enggak, kalau lupa itu jadi kenanya faitah. Lupa tidur itu faitah. Ya, ya benar qada juga secara hukum mana itu. Tapi di sini dirinci. Qada ini karena mungkin tadi dia meninggalkan salat. Ya. Subuh dia enggak salat sengaja. Sengaja meninggal sholat. Zuhur dia meninggal sholat. Asar dia meninggal sholat. Dia taubat kemudian. Disuruh lamri taubat atau mati. Dibunuh. Maka maghrib dia sholat mengkodok sholat-sholat yang telah dia tinggalkan. Nah kayak ini kodok. Kodok yang dimaksud di sini sepertinya itu. Ya. Maka dia mengkodok subuh, zuhur, asar di waktu maghrib itu mengkodok. Ini semuanya harus dengan satu tayamum satu-satu-satu-satu gitu. Tayamum terus di antara salat-salat fardu yang maqdiyah tersebut. Aw hadiratan wa maqdiyatan atau hadirah dan maqdiyah. Dia tadi mengqadha salat subuh, zuhur, asar di waktu maghrib. Maka untuk salat subuh ada tayamum sendiri, salat zuhur tayamum sendiri, salat asar tayamum sendiri, salat maghrib pun yang hadirah di masanya itu tayamum sendiri. Wa sawun kanat maktubatan wa mandzuratan, baik itu salat yang berupa salat maktubah fardu atau salat nazar. Ya, kalau misalnya saya lulus LIPIA, maksudnya lulus masuk daftar apa namanya Indonesia ya, menjadi mahasiswa baru ya, maba apa, masuk LIPIA gitu ya, bisa masuk LIPIA, maka saya akan salat apa nih, salat saya akan salat apa namanya? Enak ya. Salat nazarnya apa? Saya akan salat mutlak 4 rakaat setiap setelah zuhur. Atau okay lah, saya akan salat ba'diyah zuhur. Saya bernazar akan salat ba'diyah zuhur selama setahun setelah saya lulus LIPIA. Maka salat ba'diyah zuhur yang tadi sunnah menjadi apa? Wajib. Salat manzurah namanya, salat yang dinazarkan. Kemudian dia salat zuhur dengan satu tayamum. Maka sebelum dia salat ba'diyah yang mandzurah tersebut wajib untuknya untuk tayamum juga menurut mazhab. Karena tidak bisa dijama antara dua kewajiban dalam satu tayamum. Au mandzuratain atau dua salat yang dinazarkan yang berbeda nazar. Paham enggak jadi? Dia dua nazar dua kali. Kalau saya masuk LIPIA, saya bakal sholat ba'diyah gitu dan qobliyah ya. Tapi jangan gitu. Saya akan sholat ba'diyah setelah zuhur 4 rakaat. Saya nazar itu. Ya. Baru dia jalan lagi, kemudian dia berpikir, "Ah, nazar lagi ah." Kalau saya masuk LIPIA dan dapat kelas pagi, saya bernazar akan sholat mutlak setelah sholat ba'diyah zuhur 4 rakaat lagi, 2 rakaat. Maka berarti dia ada hutang nazar 8 rakaat kalau dia masuk LIPIA dan masuk pagi. Ternyata dia terima namanya, ya misalnya Pak Uljad Miko, "Oh, masya Allah itu nama saya." Akhirnya dia ada Mas Paul ini. Nah kemudian dia masuk, ternyata dapat kelas pagi. Maka mulai hari pengetahuan dia dapat kelas pagi, zuhur dia harus menunaikan salat nazar 4 rakaat ba'diyah zuhur, 4 rakaat salat mutlaqah. Ini dua konteks nazar yang berbeda. Mandzuratain. Maka setelah dia salat zuhur tayamum, Habis zuhur dia tayamum lagi untuk 4 rakaat, habis 4 rakaat tayamum maning untuk 4 rakaat berikutnya. Ya. Habis itu dia salat istisqa, ya Allah turunkan air ya Allah sehingga mau tayamum terus gitu. Ya. Itu ini kejadian yang insyaallah enggak mungkin di sini ya, tapi kita hanya mencontohkan ya. Wa fi wajhin, dan dalam salah satu pendapat. Yajma'u baina manzuratin wa maqdiyatin, ada yang berpendapat boleh seseorang menjama' antara salat yang dinadzarkan dengan salat qadha, karena meninggalkan salat di qadha boleh menjama' gitu kata sebagian ulama Syafi'iyah. Wa fi akhar baina manzuratain, ada juga mengatakan antara dua manzurah boleh begitu. Wa fi wajhin syadzin, dalam pendapat wajah ini, kalau dalam fikih ini wajah maknanya di sini adalah qaul, ya wajah adalah qaul, pendapat. Tapi pendapat dari ulama yang mu'tabar biasanya dari ashabu syafi'i, dari para sahabat, para muridnya syafi'i. Yajuzu fi fawaita wa fa'itatin wa mu'addatin, boleh seseorang bertayamum antara salat-salat yang telah dia faitahkan, apa faitah? Bukan sengaja dilewati, tapi kelupaan, ketiduran, faham enggak? Ini pembahasan yang beda. Betul itu nanti ketika dia lakukan itu qadha namanya. Tapi dibedakan antara qadha di sini maqdiyah dengan faitah. Kalau maqdiyah biasanya salat yang sengaja ditinggalin gitu orangnya, di qadha. Tapi faitah di sini maknanya salat yang tidak dengan intention, tidak dengan niatan dia meninggalkannya. Mungkin karena tidur atau lupa atau mabuk atau lainnya, ya. Misalnya dia tidur ba'da asr, baru bangun ba'da subuh. Kalau enggak bukan bangun maghrib, ba'da subuh. Iya. Ada orang kayak gitu ada. Habis naik gunung capek banget. Iya, capek. Capek nih gua, habis naik gunung capek. Tidur habis asar. Ya. Habis asar sampai besok subuh, habis subuh baru tidur, baru bangun. Itu pun udah digurus sama emaknya. Maka dia bangun. Berarti yang faitah di sini apa? Maghrib, Isya. Dan yang di sini bahasanya apa tadi? Muaddat subuh. Jadi muaddat lawannya faitah. Ya. Maka dia harus menunaikan salat faitah dan salat muaddat. Yaitu maghrib dan isya sebagai salat faitah. Dia lakukan itu. Nah, bagi ulama ini boleh dia dengan satu tayamum. Faitah dan muaddat ini. Tapi ini disebut oleh beliau syadz. Enggak ikuti, menyendiri dia. Yaitu di antara ulama mazhab ya. Wasabiyyu kal baligh 'ala al madhhab, anak kecil itu seperti orang yang sudah balik sesuai dengan pendapat mazhab. Li'anna ma yu'addihi hukmu hukmul fard. Karena yang ditunaikan oleh sabi ini adalah sehukum dengan hukum fardu, ala taru annahu yanwi bi salatihi al mafruḍah. وكذلك لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتها. Gimana tuh? Tidak boleh menjamak tayamum untuk khutbah Jumat dan salatnya. Khutbah Jumat di sini disyaratkan bersih, tahir. Lagi pula enggak terbayang juga ada khatib Jumat belum sempat wudu kayak enggak ada. Ya kan? Coba, kan biasanya khutbah Jumat merangkap ya jadi imam. Hah? Enggak, kalau misalnya di waktu normal gitu loh. Enggak ada yang khatib yang enggak memperhatikan taharah sebelum khutbahnya. Pasti lo bersiap-siap biasanya dari rumah tuh kan? Iya. Masa habis lo. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aduh, ana harus di mimbar dulu, baru ana bisa nih bacanya. Habis itu apa? Ayah pokoknya gitu. Waqimus shalah. Tapi sebentar dulu, saya mau wudu dulu. Menunggu orang bangun semua langsung, belum qomat bangun. ya. Enggak, masa udah gitu wudunya jauh lagi. Dia keluar dulu tuh. Dikawal sama apa? DKM, imam besar. Dikawal wudu dulu. Pasti pada ngedumel itu mak jemaah tuh. Ya gimana sih imam pasti kentut. Mikirnya gitu, pasti pas khutbah saking semangatnya tuh kentut cepat-cepat gitu. Iya, sultan gitu. Enggak, insyaallah enggak ada yang seperti itu. Ya. Nah, kalaupun misalnya dia mengikuti mazhab ini, oke, dia ini di Afrika, enggak ada air, enggak ada apa, khalas. Tayamum kan? Tayamum. Sebelum dia khutbah tayamum. Khutbah Jumat. Selesai khutbah dia mau salat, tayamum lagi. Iya. Dia ya, tayamum lagi. Habis itu baru Allah Akbar salat. Begitu. Bagaimana dengan makmumnya? Makmum tidak disyaratkan dalam mazhab tahir, enggak syarat. Ya enggak, benar enggak? Enggak syarat. Mau dia dalam keadaan tidak suci, dengerin aja enggak masalah. Tapi pas mau sholat dia harus dalam keadaan suci. Ya begitu. Baik, fadhol. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, "Na'am, salatul jinazati laha hukmu nafilati 'ala rajih min turuq. Fa yajuzu al-jam'u baina salawati al-janais wa baina salati salati janazati wa maktubah wa baina janais wa maktubah li'anna salatal jinazati fardu kifayatin wa furudul kifayati mulhaqatun bin nawafil fi jawazi tarki wa'ada min hisari bikhilafi fardil aini." Naam, salatul janazati laha hukmun nafilah ala rajihi min at-turuq. Salat jenazah itu hukumnya sunnah dari segi individual, tapi hukumnya fardu kifayah dari segi kemajmu'an, itu yang lebih tepat. Ya, fa yajuzul jam'u baina salawatil janaiz, maka boleh menjamak tayamum, satu tayamum untuk beragam salat jenazah. Wa baina salati janazatin wa maktubatin, dan untuk salat jenazah dan salat fardu, karena salat jenazah sunnah, salat fardu wajib, enggak masalah. Wa baina janaiz wa maktubatin, beragam salat jenazah dan satu salat fardu, enggak masalah. Karena salat al-janazah itu fardu kifayatin. Nah, salat jenazah fardu kifayah untuk hak sosial. Tapi sunnah muakkadah untuk hak individu. Gimana, faham enggak? Wa furudul kifayati mulhaqatun bin nawafili. Yang namanya fardu kifayah itu disejajarkan dengan nafilah dari segi individual. Dalam mazhab Syafi'i sendiri khilafnya antara salat berjamaah. Salat berjamaah itu fardu kifayah atau sunnah muakkadah? Maka kita jamaah aja kayak tadi. Fardu kifayah dari segi kemajmuan sosial. Untuk individu fardu sunnah muakkadah. Kecuali kalau enggak ada yang salat berjamaah, antum harus fardu ain. Salat berjamaah. Kalau enggak ada yang berdosa. Fi jawazi tarki wa adami al-inhisar. Dalam masalah bolehnya meninggalkan salat jenazah, boleh, boleh. Al-inhisar di sini apa inti? Mana ya? Berpaling bukan? Bukan. Berkumpul atau menyatu. Tiada pembatasan. Maksudnya apa tidak pembatasan? Oh, langsung menang semua, anteng banget. Ya. Apa dong jawabannya? Lalu lanjut aja lah. Bikhilafi fardhi ain. Lanjut. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa yajuzu an yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa'a minan nawafil, li anna an-nawafila fi hukmi salatin wahidah, ala tara annahu idza taharrama bi raq'atin lahu an yaj'alaha mi'ata raq'ah, wa bil 'aksi wa li anna fi taklifi tayammumi li kulli nafilatin masyaqqah, wa rubbama adda ila tarkiha, wa syar'u khaffafa fiha wa jawwazaha qa'idan ma'al qudrati 'ala al-qiyami wa 'ala ar-rahilati li ghairi al-qiblati fi as-safari litakaththur wa la yanqati'u shakhsun 'anha wallahu. Tayyib. Wa yajuzu an yusalli bi tayammumin wahidin ma syaa'a min an-nawafil. Dibolehkan bagi dia untuk tayammum satu saja untuk beragam salat sunnah dan berapapun rakaatnya. Li'anna an-nawafila fi hukmi salatin wahidah, maka karena semua salat sunnah itu dalam satu hukum, hukumnya satu sunnah. Ala tara annahu idza taharrama bi raka'atin, coba lihat kalau misalnya bukankah boleh kalau misalnya dia taharrama yaitu takbiratul ihram Allahu akbar bi raka'atin lahu an yaj'alaha di suatu rakaat dia takbiratul ihram nih. Orang pertama Allahu akbar, dia boleh enggak sampai 100 rakaat ke depan itu? Hah, paham enggak? Paham enggak maksudnya? Ya udah. Antum salat salat zuhur satu takbir untuk berapa rakaat? Takbirat ihram 4. Antum mau salat malam satu takbir Allahu Akbar untuk 8 rakaat, bisa enggak? Bisa. Nyambung-nyambung sampai 8 rakaat, bisa. Dan selebihnya bisa. Allah, udah niatkan Allahu Akbar sampai 100 rakaat, antum enggak tahiyat sampai 100. Bisa? Bisa. Walaupun secara kenyataan enggak bisa. 2 rakaat aja udah, aduh ya Allah. Udah qul huwallahu ahad aja, masa bismi rabbikal a'la gitu. Ya gitu ya. Nah, itu semanzilah, boleh. Wabila akis. Walianna fi taklifi tayammum li kulli nafilatin masyaqqah, karena membebani tayammum untuk setiap nafilah masyaqqah. Farubama adda ila tarkiha, bisa jadi gara-gara harus tayammum terus tiap mau salat, tiap mau takbiratul ihram, ah udahlah enggak usah salat gitu. Paham enggak? Apalagi kalau dia salat di masjid masjid NU 2-3 rakaat. Cepat lagi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nun. Allahu akbar. Kurang ajar nih orang. Ya. Cepat matuk. Selesai. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Dibum soal bapak. Gitu. Gitu. Kan enggak sempat. Itu kalau ada debu di dekatnya. Iya. Itu kalau ada debu ya sediain pasir dulu. Taruh debu gitu dulu. Setiap dua rakaat begitu ya. Dia keluar dulu kan, harus cari tembok yang ini. Ya. Masuk salat lagi udah tahiyat terakhir tahiyat. Ya kecepatan. Makanya benar sini farubbama adda ila tarkiha. Ah udahlah enggak usah salat dah gitu, nanti lama-lama kita. Wasyar'u khaffafa fiha, syariat meringankannya. Fajawwazaha qa'idan ma'al qudrati 'alal qiyam, maka dia pun meninggalkannya ya. Afwan, membolehkannya duduk ya, misalnya ma'al qudrati 'alal qiyam. Salat sunnah aja boleh duduk gitu loh. Padahal orang ini bisa diri, boleh duduk. Wa 'alal rahilah, di atas kendaraan boleh walaupun tanpa udzur, enggak masalah. Wa li ghairil qiblati fi safar, dalam safar boleh, tidak dalam menghadap kiblat boleh, beda dengan salat fardu. Li taktsura wa la yanqati'u asy-syakhs wa la yanqati'u asy-syakhsu 'anha, tadi situ li takatsurin ya. Iya, nah bacanya gitu. Antum bacanya gitu. So ijtihad antum. Nah. Oleh غير لتكثره karena saking banyaknya, itu maksudnya mungkin ya, saking banyaknya nafilah tersebut dan orang-orang tidak bisa memotong banyaknya nafilah, salat nafilah tersebut dengan memotong dengan tayamum gitu loh. Ya orang juga bete juga lama-lama, apalagi salat tarawih berjamaah ya. Iya, makanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu, tapi kesimpulannya adalah yang lebih kita turutkan pandangan apa? Pandangan yang menyatakan bahwasanya tayamum yarfa'ul hadas. Oke, insyaallah tafsilat tadi kita tidak amalkan. Tapi ya pelajari enggak apa-apa. Begitu, wallahu a'lam.